السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، فأوصي أولا نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan yang ketiga kali ini, saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin untuk kembali mengingat bahwa kita butuh untuk melakukan perbaikan pada diri kita sendiri, melakukan perbaikan terhadap usrah keluarga kita sendiri, dan melakukan perbaikan terhadap al-mujtama, masyarakat kita. Barakallahu fikum. Bila kita ingin berhasil dalam usaha yang besar ini, kita harus meneladani dan mencontohi al-anbiya'i wal-mursalin, para nabi dan rasul, di dalam melakukan perbaikan terhadap umat rahimani wa rahimakumullah. Para nabi dan rasul rahimani wa rahimakumullah mulai dari islah, perbaikan akidah, dan mencabut akar-akar kekufuran dan kesyirikan dalam hati umat-umat tersebut. Di depan kita telah memberikan contoh kejahatan yang besar terjadi di masa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang dipimpin oleh seseorang yang menobatkan dirinya sebagai Tuhan Rabbul Alami. Undang-undang adalah undang-undang kekufuran. Masyarakat adalah masyarakat yang patuh untuk kemudian menyembah kepada Fir'aun laknatullah alaih. Carut marutnya kehidupan di saat itu. Jangan bertanya tentang bagaimana keakhlak dan adabnya yang dibangun di atas asas kekufuran. Apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa? Dan dari mana Nabi Musa harus memulai untuk menghadapi kerusakan yang sangat hebat yang dilakukan oleh sang raja dan para junud tentara-tentara sang raja, juga oleh masyarakatnya yang taat kepadanya rahimani wa rahimakumullah. Allahu Azza wa Jalla mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk memulai tugas yang suci ini, mengajak agar mereka beribadah hanya kepada Allahu Jalla semata, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengembalikan bahwa semua apa yang dia yakini miliknya Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala rahiman wa rahimakumullah. Berjalan waktu, ujian dan cobaan dialami oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam menyampaikan amanat Allahu Jalla wa Ala. Namun siapa yang menang setelah itu? Keberhasilan barakallahu fikum terwujud di saat tumbangnya kekuasaan kufur ini di atas kekuasaan Allah, di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Berakhir pula dengan barakatul da'wati ila tauhid hafizani wa hafizakumullah. Jikalau kita ingin melakukan perbaikan terhadap individu diri kita, kemudian keluarga kita, generasi kita yang akan datang, masyarakat kaum muslimin, jangan keluar dari titah, jangan keluar dari khitah, jangan keluar dari rail dan koridor syariat yang telah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua orang bisa barakallahu fikum memetik nilai-nilai perjuangan yang dilakukan oleh Imamul Anbiya wa Imamul Rusul dan generasi setelahnya di atas akidah dan tauhid rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral ikhwah, maka setelah kita bertemu atau mengetahui hal ini, sesungguhnya kita telah memiliki jawaban untuk menjawab segala kerusakan yang ada di negeri kita ini. Maka jawabannya adalah mengembalikan dakwatul anbiya wa dakwatul rusul, mengajak umat ini kembali kepada Allah Jalla Subhanahu. Bagaimana dengan ujian? Bagaimana dengan cobaan? Sebuah sunnatullah azza wa jalla yang tidak mungkin kita akan bisa mengelak di saat kita menempuh jalan dan langkah para nabi dan rasul di dalam dakwatu ilallah azza wa jalla. Kita sudah menyebutkan tentang bagaimanakah perjalanan para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Dan kita tutup pembahasan yang telah lewat secara ringkas mengambil perjalanan dakwah Asy-Syaikh Muhammad Abu Ismail rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam barakallahu fikum. Sekarang saya ingin menyampaikan kepada segenap saudaraku kaum muslimin, ujian dan cobaan yang dihadapi oleh beliau, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di saat beliau mengemban amanat yang besar ini, menyampaikan akidah dan tauhid, sehingga sudah kita sebutkan di depan segala barokat yang kita dapatkan di negeri tempat beliau tinggal dan berdakwah, itu merupakan barokatu dakwati tauhid hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fik, umat kita ini butuh kepada dokter-dokter yang handal, dokter-dokter yang kokoh dan kuat serta istiqamah membawa obat yang mujarab bagi umat ini. Itulah dia ahlus sunnati wal jamaah yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, untuk mendapatkan hidayah sebagaimana dipilihnya generasi sebelumnya dari kalangan para sahabat Nabi, dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, dan generasi-generasi setelahnya. Kedua, Allah Azza wa Jalla yang mempersiapkan mereka untuk memandu umat ini menuju akidah yang sahihah, akidah barakallah yang salimah, manhaj yang lurus barakallah fik. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita barakallah fikum pilihannya untuk menjadi terpilih penghuni surganya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, termasuk tudingan dan cercaan yang diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala terkait dengan hakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tuduhannya? Apa tudingannya kepada beliau terkait dengan hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qalu annahu la ya'taqidu khatman nubuwwati fin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menuding, mereka menuduh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala orang yang tidak meyakini bahwa nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertutup dengannya, tidak meyakini hal demikian, tuduhan yang diarahkan kepada beliau rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan jawaban yang datang dari beliau rahimahullahu taala. Qala u'minu bi anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wal mursalin wa la yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhada bi nubuwwatihi. Ma'asyiral ikhwah, tuduhan yang diarahkan kepada beliau bahwa beliau tidak meyakini tentang berakhirnya nubuwah dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya tuduhan barakallahu fikum. Dari risalah beliau, dari ucapan beliau, dari dakwah beliau, memberikan jawaban. Beliau mengatakan, saya beriman bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, penutup para rasul, dan tidak sah iman seseorang hamba sampai dia beriman kepada risalahnya dan menyaksikan tentang kenubuahannya. Kata beliau rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Wa qala aydan, ay Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa as'adul khalqi wa a'zamuhum na'ima wa a'lahum darajatan a'zamuhum ittiba'an lahu wa wafaqatan ilman wa 'amala. Qala rahimahullah, tidak ada yang paling berbahagia dari makhluk ini, dan tidak ada nikmat yang paling besar yang mereka dapatkan, dan derajat yang paling tinggi yang mereka sandang, kecuali dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadza kalamu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, inna Allah yarfa'u darajatal 'abdi biqadri tamassukihi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ucapan barakallahu fikum Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, sesungguhnya Allah jalla wa ala akan mengangkat derajat seseorang hamba seukuran berpegang teguhnya dia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wadhaka al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala yakul, iza ra'aytumur rajula yamshi alal ma'i au yatiru fil hawa'i falatusaddiquh wala tagtarru bihi hatta ta'lama mutaba'atahu li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila kalian menyaksikan ada orang yang bisa berjalan di atas air, ada orang yang bisa terbang di udara, jangan anda tertipu dengannya. Sebagai waliullah, walinya Allah subhanahu wa ta'ala, jangan tertipu dengan hal itu. Sampai anda mengetahui bagaimana ittiba'nya dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang menjadi patokan dan tolak ukur kemuliaan seseorang, ternyata bersama sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asy-Syaikh Muhammad rahimahullahu taala mengatakan, orang yang paling berbahagia dari makhluk ini, orang yang paling besar mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala, orang yang paling tinggi derajat di sisi manusia, adalah orang yang paling mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilmu amalnya sesuai dengan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa aina sidqal ihtihamat, mana dia kebenaran tudingan dan tuduhan yang diarahkan kepada beliau rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hakadha ahlul ahwa'i fi kulli zaman, demikianlah ahlul bida'i dalam setiap masa. Barakallahu fikum, di saat mereka tidak menemukan celah untuk membantah dan menjatuhkan ahlus sunnati wal jamaah, senjata yang mereka miliki terakhir adalah al-kadhibu, berdusta. Barakallahu fikum, mereka tidak takut berdusta. Falidhalika qala syaikhuna Muqbir rahimahullahu ta'ala, arkanul hizbiyyati thalatha, rukun dari hizbiyah itu ada tiga. Barakallahu fi, rukun hizbiyah ada tiga. Di mana saja anda menemukan seorang hizbi, maka tiga rukun ini ada pada dirinya. Al-awwalu al-kadhibu, berdusta. Barakallahu fi, ini arkan rukunul hizbiyah, al-kadhibu. Barakallahu fi, mereka dengan gampang berdusta, mereka dengan gampang mengada-ngada, tidak takut kepada Allah Jalla Subhanah. Yang kedua adalah at-talbisu, melakukan talbis. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah at-tadlis, arkan al-hizbiyah. Barakallahu fikum, al-kadibu wat-talbisu wat-tadlisu, ya, di dalamnya ada makr. Barakallahu fikum, al-makru wat-tadlisu sama dengan wat-talbisu, melakukan makar, lalu kemudian tadlis dan talbis. Barakallahu fikum. Fanduru rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga ketika anda bertemu dengan seseorang yang menyimpang jalannya, sebentar lagi dia akan berdusta atas nama anda. Bila tidak menemukan langkah untuk menjatuhkan diri engkau dan tidak punya hujah, barakallahu fikum, dia tidak takut lagi berdusta. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka fafhamu kalama ulama'ina, bahwa arkanul kadhib, dalam satu ucapan beliau mengatakan salata, dalam satu ucapan beliau mengatakan arba'ah, yang tadi kita sebutkan, al-kadhibu wal-khida'u al-makr maksudnya. Kemudian yang ketiga at-tadlisu, wal keempat wattalbisu, arkanul hizbiyah. Barakallahu fi, maka jikalau ada hizbi berdusta atas nama engkau, fasbih, sadarkan dirimu barakallahu fi. Jikalau dia melakukan khida, melakukan penipuan terhadap diri engkau, fasbir. Allah Jalla wa'ala yang melihat apa yang mereka lakukan dan mendengar apa yang mereka musyawarahkan dan bisikkan, maka dekatkan dirimu kepada Allah Jalla wa'ala, perbaiki ibadahmu kepadanya. Anda barakallahu fikum tidak dididik dengan membalas makar, namun Allah Jalla wa'ala telah menghibur di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim. Wa makaru wa makarallah. Mereka telah melakukan makar, tetapi Allah Jalla wa'ala yang akan membalas makar mereka. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terlebih murassakhin, murassakhuna du'at, para calon-calon da'i ilallahi jalla subhanah, kerikil-kerikil tajam di dalam dakwah ini akan bertebaran dalam perjalananmu. Memang panjang jalan yang engkau tempuh, tapi lurus barakallahu fikum, panjang dan lurus. Jalan yang panjang dan lurus ini bertaburan dengan duri-duri rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadilah engkau, kata ulama'una, bagikan seseorang yang berbaju dengan baju takwa. Ketika engkau menemukan kerikil, engkau berusaha untuk menyingsing tanganmu, menyingsing kakimu, berusaha untuk melirat dan melompat, tidak kemudian terjatuh jalan. Terus berusaha berhati-hati, berjalan barakallahu fi. Karena al-kadhibu wal-makaru, terus berusaha untuk menggeret engkau agar keluar dari jalan Allah Jalla wa'ala yang lurus dan panjang barakallahu fikum. Hadha huwa al-jawabu dhakal imamul muhaddith al-Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di saat seseorang datang kepada beliau barakallahu fik, mengajak untuk berbicara tentang hukumah, mengajak beliau untuk berbicara tentang barakallahu fikum, beritu berjihad melawan hukumah, berbicara tentang pemerintah, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, membacakan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi faqala hadha sabilullah mustaqima. Beliau membacakan hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menggariskan garisan yang panjang, lalu beliau mengatakan ini jalan Allah yang lurus. Jawaban Asy-Syaikh Al-Imamul Muhaddits la nazira fi zamanihi qala, saya akan berjalan di atas satu jalan ini sampai saya bertemu dengan Allah Jalla Subhanah. Ma'asyiral ikhwah, ujian dan cobaan mesti akan didapati barakallahu fikum. Belajar dari mereka-mereka al-mutaqaddimin, dan kita sadar bahwa ujian-ujian yang ditempuh oleh seorang dai di atas jalan dakwatu ila tauhidi li raf'i darajatihi, untuk mengangkat derajatnya barakallahu fikum. In sabara wahtasaba wastaqama, jikalau dia bersabar, terus berada di atas koridor keikhlasan, dan terus dia istiqamah di atasnya, ujian dan cobaan yang datang li raf'i darajatihi, untuk mengangkat derajatnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah kita sebutkan bagaimana ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang al-imam Ahmad barakallahu fikum. Saya ulangi kembali, al-imam Ahmad ay aqidatu imam Ahmad adalah aqidatu Malik ibn Anas. Aqidatu imam Ahmad adalah aqidatu Syafi'i, walakin yadhhar, Akan tetapi Al-Imamu Ahmad yadhhar menjadi terkemuka. Bimada? Dengan ujian dan cobaan pada jalan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Fa'abshir ya Abdullah, Allah Azza wa Jalla tidak akan menzalimi engkau di atas jalan ini karena ujian dan cobaan yang menimpa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mendapatkan ujian dan cobaan serta tudingan dan tuduhan. Ingat kembali kita kepada arkanu al-hizbiyah, yaitu al-arba'ah atau thalatha. Ya, pertama adalah al-kadhibu, kedua adalah al-khida' wal-makr, ketiga adalah at-tadlis wat-talbis. Termasuk tuduhan yang diarahkan kepada beliau masih terkait dengan hak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, أنه يهضم النبي صلى الله عليه وسلم حقه ولا ينزله المنزلة اللائقة به. Tuduhan yang diarahkan kepada beliau bahwa beliau Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meruntuhkan dan menghancurkan hak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak meletakkan pada kedudukan dan posisi yang sesuai dengannya. Qala rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa huwa sayyidu syufa'ai wa sahibul maqamil mahmudi wa ajamu wa man dunahu tahta liwa'ihi. Allahu Akbar. Bukankah sanjungan kepada beliau? Bukankah pujian terhadap Imamul Anbiya wal Rusul dari lisan beliau rahimahullahu taala? Dia ai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidus syufa'a. Sebagai sayyidnya para pemberi syafaat dari makhluk ini. Bisat barakallahu fikum, umat yang diceritakan oleh beliau dalam hadis muttafaqun alaih berangkat kepada Nabi Adam untuk meminta pembelaan barakallahu fi. Nabi Adam tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pembelaan. Mereka datang kepada Nabi Nuh awwalu rasulin juga tidak memiliki kemampuan untuk memberikannya di saat itu. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam demikian juga. Mereka datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada Nabi Isa alaihimussalatu wassalam, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikannya. Beliaulah pemiliknya, sayyidus syufa'a, nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa sahibul maqamil mahmud, pemilik maqam al mahmud yang terpuji di saat itu. Adam dan selain beliau berada di bawah liwa'i panji nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu mana kebenaran tudingan dan tuduhan barakallahu fikum? Ingat arkanul hizbiyah barakallahu fikum. Mereka adalah berada dalam agama yang satu, menghalalkan kadzib, melakukan makar terhadap ahlus sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tetapi barakallahu fikum, fa'abshir ya ahlas sunnah, ma dumta ala sunnati wa sabarta ala al-adha fiha. Anda bersabar atas gangguan dan anda ikhlas memperjuangkan, la takhaf, jangan anda takut dan khawatir kedustaan yang mereka sebarkan. Jaminan pertolongan dan bantuan Anda sudah pegang min Rabbina jalla subhana. Seperti yang kita sebutkan dalam ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adurruka min iblis wa awani. Musuh engkau iblis dan bala tentaranya amat sangat-sangat takut jika seorang hamba itu telah masuk dalam dhiman jaminan Rabbuna jalla subhanah. Mereka sangat takut, barakallahu fikum, inna ibadi laisa alaika alaihim min sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, Anda tidak memiliki kekuasaan, kemampuan untuk menguasai mereka. Inilah yang dikhawatirkan. Sehingga dengan berbagai macam cara dan langkah, menebar berbagai macam virus, barakallahu fikum, agar jangan seseorang hamba masuk dalam jaminan Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Faya akhir karim, jikalau engkau telah istiqamah di atas manhajul haqqi, wa akhlasta niyataka fi, dan engkau mengikhlaskan niat di atasnya, fa abshir, bergembira engkau dengan bantuan dan pertolongan dari Allah jalla wa ala. Kapan saja engkau terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, terjatuh di dalam kekeliruan dan penyimpangan, dan Anda tidak segera bertaubat daripadanya, Anda sendiri yang memberikan senjata buat musuhmu ini, dan Anda sendiri yang memberikan ruang untuk menguasai dirimu. Anda yang salah, dan Anda pula yang telah berbuat zalim pada diri Anda. Maka kapan saja seseorang hamba berada di atas koridor syariat, di atas keikhlasan dan kelurusan jalan, barakallahu fikum, tidak ada kekuatan sedikit pun. Dengarkan apa kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita syurut, syarat datangnya pertolongan Allah jalla wa'ala. Awalan, yang engkau perjuangkan adalah al-haq. Yang engkau perjuangkan adalah al-haq, barakallahu fikum. Yang kedua, Anda ikhlas di dalam memperjuangkannya. Yang Anda cari, yang Anda inginkan, yang Anda maukan, yang Anda harapkan dalam perjuangan ini, ridhonya Allah jalla subhana wa minhu hadzal haq, dan dari Allah jalla wa ala datangnya, barakallahu fikum, al haq ini. Kalau engkau sudah melakukan hal demikian, fa abshir, bergembiralah dengan pertolongan dari Allah jalla wa ala. Bentuk pertolongannya, la yadhurru, tidak akan membahayakannya siapa saja yang melakukan khazal, takhzil, siapa saja yang melakukan perendahan, pelecehan dari teman-teman seperjuangannya, tidak akan memudaratkannya sedikit pun, barakallahu fikum. Man khazalahum, dari saudaranya sendiri, dari temannya, dari ahli sunnah yang berusaha menjatuhkan dia, tidak akan memudaratkannya sedikit pun, barakallahu fikum. Wa man khalafahum, dan juga orang yang menyelisih dia dari luar, Allah jalla wa ala menjaganya, Allah jalla wa ala melindunginya. Nah, yang berat dalam menempuh jalan ini, mendidik diri kita menjadi ikhlas dan istiqamah di atas jalan al-haq, barakallahu fikum. Ini yang berat, barakallahu fi. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ujian dan cobaan di dalam dakwah ila Allah jalla subhanahu akan terus, barakallahu fikum, datang silih berganti. Jangan berikan kekuatan pada musuhmu dengan engkau terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Kapan saja, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kapan saja engkau terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, maka di saat itulah Anda memberikan kekuatan pada musuh Anda, memberikan senjata untuk melawan diri Anda, dan memberikan ruang untuk dia bercokol pada diri engkau. Jikalau engkau tidak bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, tudingan dan tuduhan yang diarahkan barakallahu fikum kepada beliau rahimahullahu Ta'ala terkait dengan hak Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, ingkaru syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dituduh barakallahu fikum mengingkari syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu Ta'ala dituduh oleh lawannya barakallahu fik di saat itu, orang yang mengingkari syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaqulu rahimahullahu Ta'ala, yaz'umun annana nunkiru syafa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, subhanak hadza buhtanun 'azimun, bal nashhadu allaha anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam asy-syafi' al-musyaffa' sahibu maqam, anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam syafi'ul musyaffa' sahibul maqam al-mahmud, nas'alullah al-karim rabbal 'arshil 'azim ay yashfa'ahu fina wa ay yushafi'ahu fina wa ay yuhsar wa ay yahsyurana tahta liwa'i. Beliau barakallahu fikum mengatakan, apa yang mereka tudingkan, apa yang mereka tuduhkan, bahwa kita mengingkari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maha suci Allah, ini adalah tuduhan penuh dengan kedustaan. Bahkan kita bersaksi kepada Allah Jalla wa'ala bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'ul musyaffa, beliau adalah yang akan memberikan syafaat pemilik maqam al-mahmud. Kita meminta kepada Allah Jalla subhanahu agar Allah Jalla wa'ala memberikan syafaatnya kepada kita dan membangkitkan kita di bawah liwa'i bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aina, lalu mana barakallahu fikum kebenaran tudingan dan tuduhan? Beliau menyebutkan qala wala yunkiru syafa'atin nabi wala yunkiru syafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam illa ahlul bid'i wadh-dhalali. Beliau juga mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengingkari syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ahlul bid'i wadh-dhalali. Ahlul bid'i wadh-dhalali lah yang mengingkari syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa zada, beliau kemudian menambahkan, walakinnaha la takunu illa min ba'dil idni warridha. Akan tetapi barakallahu fikum, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan terwujud dan terjadi kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah al-iznu, izin dari Allah Jalla wa'ala kepada yang akan memberikan syafaat, mendapatkan restu dan izin dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wa thani, yang kedua, ar-ridha, ridha kepada orang yang akan diberikan syafaat oleh Allah Jalla Subhanah. Al-Syekh Muhammad rahimahullah di dalam kitab beliau Kashfus Syubhat memberikan jawaban bahwa ridhonya Allah Jalla Subhanah terhadap seseorang untuk mendapatkan syafaat karena tauhid, karena dia berakidah, karena dia bertauhid kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dua syarat ini telah disebutkan oleh Allah Jalla Subhanah, la yashfa'una illa liman irtada, wa qala ta'ala man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Disebutkan barakallahu fi, berarti tudingan dan tuduhan kepada beliau sebagai orang yang mengingkari syafaat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam tidak benar. Itulah langkah dan arkan rukun barakallahu fikum hizbiyah dalam sepanjang masa. Mereka berani berdusta barakallahu fikum, dan mereka melakukan makar al-khida' terhadap ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan kedua yang ditudingkan bahwa beliau terkait dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa tudingan yang diarahkan kepada beliau tentang keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala annahu la yuhibbu Ahlul Bait an-Nabawi وَيَهْضِمُهُمْ حَقَّهُمْ. Tudingan yang diarahkan kepada beliau bahwa beliau rahimahullahu ta'ala tidak cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau menghancurkan hak Ahlul Bait. Dengarkan jawaban beliau rahimani wa rahimakumullah, لقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس حقوقا فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقوقهم ويظن أنه من التوحيد. Sungguh الله جل وعلا telah mewajibkan kepada keluarga bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas manusia ini hak-hak. Tidak boleh atas seorang muslim untuk menggugurkan hak-hak mereka lalu menduga dan menyangka kalau perbuatan itu termasuk dari tauhid. Bal huwa minal ghulu wa nahnu ma ankarna illa ikramahum li ajli di'a'il uluhiyyati fihim. Beliau menegaskan bahwa sikap demikian adalah salah dan keliru, menginjak-injak dan melampaui batas terhadap hak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ingkari. Kata beliau adalah pemuliaan yang diberikan kepada keluarga beliau sampai mengaku mereka ai keluarga Nabi memiliki hak uluhiyah. Hak kemudian sampai kepada taraf dan tingkat menjadi Tuhan selain Allah Azza wa Jal. Ini yang kita ingkari, kata beliau rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral ikhwah, jikalau engkau ahlus sunnati wal jamaah yang berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dituding yang serupa barakallahu fikum, fasbir, tidak ada yang paling mustaqim dalam mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada mereka hak-haknya, tidak ifrat dan tidak pula tafrit. Ifrat melampaui batas di dalam memberikan hak, dan tafrit mengentengkan dan meremehkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada yang paling mustaqim, lurus di dalam menerapkan cinta kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali salafiyin, ahli sunnati wal jamaah, yang berjalan di atas tauhidullah, manhaj nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dan manhaj para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Berarti yang mengaku cinta kepada keluarga Nabi sekarang ini kemudian masuk dalam barakallahu fikum syiah, maka mereka kadzabun, para pendusta rahimani wa rahimakumullah. Kenapa barakallahu fik? Mereka jauh dari kecintaan kepada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Kip mereka cinta kepada keluarga Nabi, lalu kemudian mencaci maki Abu Bakar ridho radhiyallahu ta'ala an, mencela Umar, melaknat keduanya dan melaknat kedua putri keduanya barakallahu fikum. Allahumma al'an sanamai Quraisy wa bintaihima. Siapa yang mereka maksudkan? Qalu la wala'a illa bin Bara, ai Bara terhadap Abu Bakar dan Umar. Tidak dikatakan cinta kama qalu kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian meletakkan Bara ai Bara terhadap Abu Bakar dan Umar rahimani wa rahimakumullah. Ma'adzalik, mereka menuding malaikat Jibril salah dan keliru di dalam membawa wahyu yang semestinya diberikan kepada Ali, namun dia berikan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kemudian bentuk kejujuran mereka cinta kepada Ahlul Bait, mereka berbuat zalim kepada Ahlul Bait rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tudingan dan tuduhan terkait kepada beliau tidak cinta kepada keluarga Rasul alaihi salatu wassalam adalah tudingan dusta barakallahu fi. Berikutnya, tuduhan yang diarahkan kepada beliau terkait dengan karomatil awliya, karomah yang diberikan barakallahu fikum kepada al-awliya. Kita telah mendapatkan ilmu dari kitabullah jalla subhanah bahwa wali di dalam Al-Quran itu ada dua. Awliyaullah jalla subhanah, dan yang kedua awliyaus syayatin. Sebagaimana junud disebutkan di dalam Al-Quran dua, junudullahi wa junudus syayatin. Hizb ada dua di dalam Al-Quran Kerim, Hizbullah wa Hizbus Syaitan. Ma'asyur al-ikhwah, ahli sunnati wal jamaah meyakini adanya karomat al-awliya, kemuliaan dan nilai lebih yang Allah berikan kepada seseorang barakallahu fikum walinya, bukan wali syaitan. Karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada awliya'i, ini yang diyakini oleh ahlus sunnati wal jamaah bahwa Allah jalla wa'ala memberikan karamah kepada kekasihnya, kepada yang dicintainya. Disinilah dia letak makna ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di saat seseorang datang bercerita barakallahu fikum tentang wali syaitan. Imam Syafi'i rahimahullah memberikan jawaban tentang auliya'ur rahman, auliya'ullah yang Anda maksudkan itu bukan orang yang bisa terbang barakallahu fikum di udara, yang bisa berjalan di atas air. Namun auliya'ullah itu wali Allah Jalla wa'ala, orang yang paling muttabi'an, mengikut terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yushi' ba'dun nasi anna syaikha yunkiru karamatil awliya. Disebar bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengingkari karamat al-awliya. Famadha qala rahimahullah? Qala wa uqirru bi karamatil awliya dalam durarus saniyah. Wa qala wa la yajhadu karamatil awliya'i illa ahlul bid'i wadh-dhalal. Saya meyakini dan menetapkan tentang karamat al-awliya. Wali-wali Allah itu memiliki karamah, dan itu tidak kemudian setiap saat karamah itu diminta kemudian datang. La abadat. Ketika sang wali Allah ini dalam kondisi terjebak, terpepet, kepepet dan butuh, baru kemudian keluar sebuah keajaiban yang dia sendiri tidak menyangkanya rahimani wa rahimakumullah. Bukan setiap saat diminta bisa terbang ke sana, berada di sana. Tidak kemudian barakallahu fikum seperti awliya asyayatin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau menyebutkan tidak ada yang mengingkari karamat al-awliya kecuali ahlul bid'i wadh-dhalal. Mereka lah yang mengingkari karamat al-awliya. Tidak percaya barakallahu fikum waliullah itu memiliki karamah barakallahu fi. Dan kita ingin tahu siapa yang dimaksud walinya Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala yaqul ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah Jalla wa'ala menyebutkan yang namanya awliya Allah, walinya Allah Jalla subhanah, orang yang punya di dalam hidupnya tidak punya rasa takut. Wala khaufun alaihim, la khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak akan dirundung oleh kesedihan barakallahu fi. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dari sifat yang disebutkan berarti kewalian itu adalah berderajat, tergantung tinggi rendahnya iman dan ketakwaan yang kita miliki. Di saat iman seseorang itu kuat dan kokoh, dia berbaju dengan baju takwa, menghiasi hidupnya dengan penuh ketakwaan, dia membuka pintu-pintu khairat, kebaikan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tentu derajat kewaliannya di sisi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala lebih tinggi daripada yang lain. Maka cukup ayat yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian tuduhan yang diarahkan ke berikutnya terkait dengan takfir. Inna min a'zami man sya'u anis syaikhi wa muhibbi annahum yukaffiruna ammatal muslimin wa anna ankihatahum ghayra sahihatin illa ghayru sahihatin illa man kana minhum aw hajara ilaihim. Tudingan dan tuduhan yang diarahkan lebih besar kepada beliau, yaitu bahwa Syekh Muhammad dan orang yang mengikuti langkah beliau min ulama'il Islam, mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Mereka kaum radikal. Dan pernikahan kaum muslimin dalam pandangan Syekh, dalam tuduhan mereka, enggak sah. Kecuali orang yang bersama mereka, bersama Syekh maksudnya, atau orang yang berhijrah kepada mereka, kepada Syekh maksudnya, baru pernikahan itu sah. Tuduhan. Tudingan kepada beliau bahwa mereka adalah orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Ya, kalau antum mendengar Ahlus Sunnah atau Salafiyin dituding kaum radikal mengkafirkan saudaranya kaum muslimin, barakallahu fikum, ingat tuduhan dan tudingan ini sudah dialami oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dari masyarakat di saat itu. Rahimani wa rahimakumullah, beliau dituding mengkafirkan kaum muslimin. Qala rahimahullah, beliau mengatakan al-qawlu anna nukaffir bil-umumi fadhalika min buhtanil a'da'i alladhina yasuddun an hadad din wa naqulu subhanak hadza buhtanun azimun. Beliau barakallahu fikum mengatakan ucapan bahwa kita mengkafirkan umumnya kaum muslimin, maka itu merupakan tuduhan musuh-musuh, barakallahu fik, yang mereka ingin menghalangi dari jalan agama ini. Dan kita mengatakan subhanak, ini adalah tuduhan yang besar. Nasabu ilaina anwa'al muftaraya fakabwatil fitnatu wa ajlabu alaina bukhayli syayatin warizli faminha isya'atul buhtan mimma yastahil akilu ayyahkiyahu fadlan ayyagtarrabih wa minha ma zakartum an ukaffiru jami'an nas illa man taba'ani wa anni az'um anna ankihatahum ghayru sahihatin faya ajaba kayfa yadkhulu hadha aqlu aqilin wa hal yaqulu hadha muslim inni abra'u ila Allah min hadha alqawl alladhi la yasduru illa min mukhtalil aql faqidul idraki faqatalallahu ahlal agradil batilati. Beliau kemudian menyebutkan bahwa yang kami kafirkan, kata beliau, man arafa dinar rasuli alaihi salatu wassalam thumma ba'da ma'arafa sabbahu. Yang kami kafirkan adalah seseorang yang telah berilmu tentang agama Rasul alaihi salatu wassalam, lalu setelah dia mengenal agama ini, lalu dia mencelanya, lalu dia mencaci makinya. Inilah yang kita kafirkan, kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tudingan dan arahan yang diarahkan kepada beliau adalah beliau berjalan di atas madhabul khawarij. Beliau dituding, beliau dituduh berjalan di atas madhab al-khawarij al-mukaffirina bil ma'asi, yang mengkafirkan karena dosa besar. Barakallahu fikum. Beliau juga memberikan jawaban sebagaimana ulama-ulama sunnah di masa yang silam. Beliau mengatakan, wa arju lil muhsinina wa akhafu alal musii wa la ukaffiru ahadan minal muslimin bidhanbin wa la ukhrijuhu min da'iratil islami. Beliau memberikan jawaban yang sama dengan ulama sunnah. Beliau dituding dan dituduh juga seseorang yang mujassim, orang yang menyerupakan Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Beliau memberikan jawaban seperti jawaban ahlus sunnati wal jamaah, mengingkari, barakallahu fikum, langkah-langkah tajsim, penyerupaan Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya. Dan yang terakhir, yang ditudingkan dan yang dituduhkan kepada beliau, bahwa beliau adalah mukhalafatul ulama'i. Beliau menyelisihi para ulama, mengajak kepada al-madhabul khamis. Beliau mengajak kepada madhab yang kelima, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Wa syaikh rahimahullahu ta'ala mengatakan, fa in sami'tum anni aftaitu bi syai'in kharajat fihi an ijma'i ahli al-ilm, ay kharajtu fihi an ajma'an ijma'i ahli al-ilm, tuwajjal al-qaul, ay tinggalkan ucapanku. Kalau kalian meninggalkan, kalian mendengar dariku, saya berfatwa keluar dari ijma' ahli al-ilm, maka barakallahu fikum, tinggalkan ucapanku. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, in kuntum taz'umun anna ahla al-ilmi ala khilafi ma ana alaihi fahadihi kutubuhum mawjuda. Jika kalian menyangka dan menuding bahwa ahlul ilm berbeda dengan apa yang saya lakukan dan yang saya berjalan di atasnya, maka ketahuilah kitab-kitab mereka ini masih ada. Silahkan koreksi, silahkan periksa. Barakallahu fi. Ucapan beliau tentang menjawab tuduhan dan tudingan, beliau keluar dari jalannya ulama'ul Islam. Beliau barakallahu fikum mengajak kepada mazhab yang kelima. Dari tudingan dan tuduhan ini, maka jelaslah tidak ada yang selamat dari fitnah, celaan dan caci makian, tudingan dan tuduhan, makar dan khida dari mereka-mereka ahlul bid'ah wal ahwa'i, sampai pada ulama kita di masa sekarang ini. Barakallahu fi. Tidak lepas, barakallahu fi, dari langkah-langkah ahlul bid'ah wal ahwa, menjatuhkan mereka, mencela mereka. Barakallahu fi. Sampai-sampai Ibrahim Ar-Ruhaili sudah tidak punya hujjah untuk menghadapi, barakallahu fikum, ulama'ul Islam, ulama'ul sunnah. Mereka datang kepada mahkamah. Fanduru, barakallahu fikum. Mereka datang ke mahkamah melaporkan ulama'una yang telah menghukumi dia mubtadi'un dalun, tidak punya hujjah, barakallahu fi. Lalu kemudian melapor kepada mahkamah, rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan ucapan yang terlapor, dakas syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali tidak akan mundur setapak pun, walaupun mereka mencabik-cabik saya, walaupun mereka menggoreng saya, bagikan makanan, tidak akan mundur dan mencabut ucapannya. Fanduru rahimani wa rahimakumullah ahlul bid'ah wal ahwa'i. Jikalau tidak melakukan akadzib, mereka barakallahu fikum akan siap untuk melakukan kekerasan. Pada akhirnya mereka bertemu di atas satu pedang, menghalalkan darah ahlus sunnati wal jamaah. Hafizani wa hafizakumullah. Dua nasihat yang beliau titipkan kepada dua orang barakallahu fi. Dan saya bacakan nasihat beliau, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nasihat beliau pertama tertuju kepada mereka-mereka yang memusuhi dakwatul tauhid, yang melakukan tuham, tudingan dan tuduhan batil. Beliau mengatakan, inni udzakiru liman khalafani anna alwajib ala nasi ittiba' ma wassa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Saya mengingatkan kepada siapapun yang menyelisih saya, nasihat yang dititipkan oleh beliau kepada orang yang barakallahu fikum menyelisih beliau rahimani wa rahimakumullah, wajib atas seluruh manusia untuk mengikuti apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Fanduru barakallahu fikum. Mana dia ajaran taklid yang dituduhkan? Mana dia ajaran ta'assub yang dituduhkan, yang ditanamkan oleh Syekh Muhammad? Jikalau engkau melihat pembelaan yang kuat terhadap barakallahu fikum al-haq, maka itulah kewajiban yang mereka emban, bukan sebuah ta'assub. Jikalau seseorang itu rahimani wa rahimakumullah membela al-haq dan ahlul haqqi, sekarang ditudingkan dan dituduhkan kepada siapapun yang berjalan bersama al-haq dan berjalan bersama ulama ul-haq, dituding muta'assibin, orang-orang yang asabiyah dan fanatik. Asabiyah terhadap Robi, katanya mereka. Asabiyah terhadap Hani Burai, katanya mereka. Nas'alullah salamatul afiyah. Antum-antum, termasuk saya, dituding dan dituduh muta'assib kepada Luqman. Ya Allah. Saya menukil ucapan mereka barakallahu fikum. Sehingga saya dan antum semuanya dituduh Luqmaniyun. Allahu Akbar. Allahu Akbar barakallahu fikum. Faya akhi, jangan menempuh langkah-langkah hizbiyah. Jangan menempuh langkah-langkah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Itu memang suara mereka yang lama di Indonesia ini, untuk kemudian memberikan tudingan dan tuduhan semacam itu. Kemudian Anda menggunakannya kembali. Anda memakainya kembali barakallahu fi. Orang yang mengikuti al-haq dituding orang yang muta'assib barakallahu fikum. Muta'assib kepada fulan, kepada alam dan seterusnya. Antum lihat terbalik tolak ukurnya. Semestinya orang tadi telah memukul dirinya, hantam kanan, hantam kiri, mukul dirinya barakallahu fik, yang membela kesalahan, yang membela orang yang salah. La asabiyah itu semestinya diarahkan kepada dirinya yang teriak maling. Ternyata apa? Maling. Barakallahu fik. Nas'alullah salamatal afiyah. Dengarkan ucapan dan nasihat beliau. Saya ingatkan kepada siapapun yang menyelisihi saya, wajib atas setiap manusia ini untuk mengikuti apa yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa aqulu lahum, dan saya titipkan ucapan saya kepada mereka. Al-kutubu indakum, unduru fiha wa la ta'khudhu min kalami syai'an. Kitab-kitab a'immah itu ada di depan-depan kalian. Ambil dari mereka. Jangan ambil ucapanku. Akankah ada penyelisihan? Akankah Syekh Muhammad membawa ajaran baru sebagaimana yang dituduhkan? Mengajarkan ajaran baru seperti yang dituduhkan? Keluar dari pengajaran Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang dibimbingkan, apa yang diarahkan, apa yang didakwahkan merupakan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lakin idza arabtum kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi fi kutubikum fatba'uhu. Fattabi'uhu walau khalafa akhtaran nas. Ingat saya pesankan kepada kalian, kitab-kitab kalian itu ada, ai kitab karya ulamaul Islam, Imam Malik wal Imam Syafi'i barakallahu fi, Imam Ahmad. Periksa, lihat. Enggak usahlah kalian mengambil dari ucapanku. Ingat, bila kalian menemukan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam di dalam kitab-kitab kalian ini, maka ikutilah dia. Walaupun orang-orang menyelisihinya, walaupun orang-orang tidak menerimanya. Wala tuti'uni wala tuti'u illa amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi fi kutubikum. Tidak usahlah kalian taat kepadaku, ai mengikutiku. Ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab mereka, ai ulamaul Islam. Wa'lam anna ma yunjika illa ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wad-dunya za'ilah wal jannatu wan nar ma yambagi lil 'aqili ay yansahuma. Pesan beliau barakallahu fikum, ketahuilah tidak ada yang akan menyelamatkan dirimu kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dunia ini akan hilang, dunia ini akan hancur, surga dan neraka tidak pantas bagi seorang akil yang berakal untuk melupakan keduanya. Pesan beliau kepada siapapun yang menyelisih beliau. Lalu adakah pesan untuk asabiyah kepada diri beliau? Adakah pesan untuk taklid kepada beliau? Al-jawabula, pesan ini merupakan pesan Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, pesan Al-Imam Syafi'i, pesan barakallahu fikum Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mana kemudian barakallahu fikum penyelisihannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan beliau menjelaskan, ana ad'u man khalafani ila arba', ila kitabillahi wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa imma ila ijma'i ahli al-ilm fa in anada da'awtuhu ila al-mubahalah. Subhanallah. Saya mengajak siapapun yang menyelisihiku, kata beliau, kepada empat, kepada kitabullah, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya mengajaknya kepada ijma'u ahli ilm. Kalau dia terus membangkang, maka saya mengajaknya menuju mubahalah. Antum tahu sendiri, barakallahu fikum, ma makna al-mubahalah, tantangan untuk kita sama-sama berdoa. Laknat dari Allah Jalla Subhanah. Siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan. Beliau barakallahu fikum mengingatkan, kalau sudah langkah demikian, tetap kalian membangkang. Ya sudah, kita berusaha di hadapan Allah Jalla wa'ala mencari keputusan dan pembenaran melalui mubahalah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang kedua yang diarahkan kepada manistabaha alaihil amru, orang yang tidak punya kemampuan untuk kemudian memperjuangkan al-haq, barakallahu fikum, dengarkan nasihat beliau yang sangat indah untuk kita bawa, barakallahu fi. Qala alaika bikathrati tawarru'i ila Allah wal ittirah baina yadayhi khususan awqat al-ijabati ka akhir al-layl wa ajbar as-salah wa ba'da al-adhani wa kadhalika bil ad'iyyati al-ma'thurati wa khususan alladhi warada fi sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wash-shahada anta tahkumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'ithni innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Beliau menjelaskan, atas engkau bagi orang yang istabah alihil amr, belum jelas terang, barakallahu fikum, atasnya semua perkara ini. Atas engkau untuk tadarru kepada Allah Jalla Subhanah, kembali kepada Allah Jalla wa'ala, tunduk dan patuh, membuang dirimu di hadapannya untuk berdoa, terlebih khusus di waktu-waktu ijabah, akhirul lail, waktu-waktu salat, setelah azan. Demikian juga melantunkan kepada Allah Jalla wa'ala doa-doa yang ma'thurah, yang datang dan sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti doa yang kita sebutkan. Fa'alaika bil ilhai hadha ad-du'a baina yaday man yujibul muttar idza da'ah wa billazi haja Ibrahim li mukhalafatin nasi kullihim wa qul ya muallima Ibrahim 'allimni. Hendaklah engkau membaca doa ini di hadapan yang akan menjawab semua doa-doa dan yang telah memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim untuk mendapatkan keberanian menyelisih manusia seluruhnya. Katakan, wahai zat yang telah mengajarkan Ibrahim, ajarkanlah kepada diriku. Wa in sa'uba alaika mukhalafatan nas fafakir fi qaulillahi ta'ala. Kalau anda menemukan kesulitan untuk kemudian memiliki sikap berani menyelisih manusia, ada rasa takut pada dirimu, maka ingatlah firman Allah Jalla Subhanah, thumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amr fattabi'ha wa la tattabi ahwa'al ladina la ya'lamun. Syahidnya, ingat firman Allah Jalla wa'ala ini, jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Innahum layugnu'anka minallahi syai'ah. Mereka tidak akan memiliki barakallahu fikum kemampuan untuk kemudian memberikan kecukupan kepadamu kecuali Allahu Jalla Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa melindungi dirimu sendiri bila azab Allah itu datang pada dirimu. Jangan ingat firman Allahu Jalla wa ala ini. Apabila Anda khawatir untuk menyelisih mereka, berjalan di atas kebenaran yang Anda yakini barakallahu fik, muncul keraguan, ingat firman Allahu Jalla wa ala. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Mereka tidak sanggup untuk menolak, membela engkau dari azab Allahu Jalla wa ala sedikitpun. Pesan beliau, dan ingat, pikirkan firman Allahu Jalla wa ala ini. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti mayoritas orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu. Fahami baik-baik ayat ini, kata beliau. Pesan beliau ke berikutnya, wa ta'ammal qawlahu alaihi salatu wassalam fi sahih. Renungi juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a, wa qawlahu sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma ila akhirih, wa qawluhu alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, wa qawluhu alaihi salatu wassalam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Beliau barakallahu fikum mengatakan, renungi pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Islam ini datang dalam kondisi asing dan akan kembali pula kepada Allahu Jalla wa ala dalam keasingannya sebagaimana datangnya. Renungi pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allahu Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu ini dari dada-dada manusia. Renungi pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian bersama sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Renungi pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama ini. Maka seluruh kebidaan-kebidaahan itu adalah dolalah. Rahimani wa rahimakumullah. Ini pesan beliau barakallahu fikum, nasihat beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang tentu beliau titipkan buat kita ayyuha ahli sunnati wal jamaah. Pesan barakallahu fikum, nasihat yang sangat bagus dan indah di saat kita mengalami ketakutan untuk berjalan seorang diri. Ingat apa yang disebutkan oleh Allahu Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, dan renungi sabda Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dari kesimpulan ayat dan hadis itu beliau ingin mengatakan bahwa jangan ikuti banyak orang, karena mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allahu Jalla Subhanah. Kedua, banyak orang yang akan engkau ikuti tidak akan bisa membentengi dirimu dari jalan Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dari sabda Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berpesan, jadilah engkau orang asing di tengah-tengah mereka. asing dalam semua perkara agama, seperti yang disebutkan oleh al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, asing di dalam akidahnya karena rusaknya akidah umat, asing dalam ibadahnya karena sudah jeleknya tata cara peribadatan umat, asing di dalam barakallahu fikum manhajnya karena umat ini menempuh manhaj-manhaj yang menyelisihi kesimpulannya, asing dalam urusan duniawinya dan asing pula dalam urusan barakallahu fikum akhiratnya. Dia alim bainal juhal, dia seorang alim berilmu di tengah-tengah orang jahil, dia adalah muttabi', mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah orang-orang yang mengikuti al-ahwa, amur ay amir, dia menyeru kepada yang ma'ruf dan tampil pencegah dari kemungkaran di tengah-tengah umat yang ma'ruf itu menjadi mungkar dan mungkar itu menjadi ma'ruf. Inilah gambaran keasingan dari al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dia tampil mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran di tengah-tengah yang mungkar itu menjadi ma'ruf dan ma'ruf itu menjadi mungkar. Jadilah engkau orang-orang yang asing barakallahu fi. Yang kedua, jadilah engkau orang-orang yang berjalan di atas jalan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas jalan Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir, pesan beliau, berhati-hatilah engkau dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Semua perkara baru itu adalah kebid'ahan dan semua kebid'ahan itu adalah dalalah. Berarti engkau harus sabar menyelisihi umat ini karena anda tidak sesuai dengan mereka. Yang kedua, kokohkan dirimu di atas sunnah, jangan keluar barakallahu fikum darinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini barakallahu fikum yang bisa saya sampaikan pada sesi yang ketiga ini, dan insyaallah kita membuka secara cepat. Naam. Kita kemudian membuka mengambil fawaid dari Nawaqidul Islam. Yang saya ambil syarahnya adalah syarah Syekh Saleh Fauzan secara ringkas dan singkat. Barakallahu fik. InsyaAllah kita langsungkan barakallahu fik setelah solat asar. Ba'dal asar insyaAllah kita mulai yang punya risalah. Kita kaji dan dalami pelan-pelan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita barakah darinya. Dan tentu ini tambahan tentu al-fa'idah lil jami. Terlebih khusus barakallahu fikum buat diri saya sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu rahimani wa rahimakumullah jami'an.